Semoga Allah SWT meneruskan nikmat-nikmat tersebut dan menambahkannya, dan jadikan kita hamba-hamba Allah SWT yang bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya. Dan ini juga pada malam ini adalah salah satu daripada nikmat Allah SWT yang telah memudahkan kita untuk berkumpul sekali lagi pada malam ini untuk kita mempelajari, membaca, bertadarus akan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita di kalangan mereka-mereka yang duduk berkumpul untuk mempelajari, bertadarus akan kitab Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah dinaungi majlis itu dengan sayap-sayap para malaikat dan didoakan semua yang hadir dalam majlis tersebut oleh malaikat. Maka dengan itu kita akan mendapat banyak faedah daripada majlis ini dan nikmat dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah syarahkan surah yang pertama di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan teruskan membaca dan syarahkan surah yang berikutnya, iaitu surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah adalah surah Al-Madaniyah. Artinya surah ini diturunkan selepas hijrah. Selepas hijrah. Kita kalau ingat lagi definisi surah Makkiyah, surah Madaniyah, bahawa surah Makkiyah atau Madaniyah ialah apabila surah itu sama ada diturunkan sebelum hijrah ataupun selepas hijrah, bukan pada tempatnya. Jadi surah Madaniyah bukan semestinya ia turun di Madinah, tapi artinya ia turun selepas hijrah. Jadi Allah SWT telah berfirman, A'udzubillah minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih, Hudan lil muttaqin, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Kita akan membaca dan cuba mencerahkan lima gugusan ayat ini dahulu. Terjemahan ringkas ataupun tafsiran ringkas daripada ayat yang kita bacakan tadi adalah Alif Lam Mim. Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, iaitu mereka-mereka yang beriman kepada yang ghaib dan mendirikan solat dan menafkahkan bahagian dari apa rezeki yang kami berikan. Dan mereka-mereka yang beriman kepada apa-apa yang kami turunkan kepada engkau dan apa yang telah kami turunkan sebelum engkau, dan mereka itu yakin terhadap hari akhirat, dan mereka itulah yang tetap akan mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka, dan mereka-mereka itulah orang-orang yang beruntung. Baik, Alif Lam Mim ini adalah huruf ataupun ayat pertama daripada surah Al-Baqarah. Telah terdapat banyak perbahasan tentang huruf-huruf ini yang seperti ini, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Tosin, Yasin, Tosin, Min, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad dan sebagainya, yang selalunya dibukakan sesuatu surah itu dengan huruf-huruf ini. Kalau kita ingat lagi tentang usul tafsir tentang Al-Quran, kita telah katakan bahawa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, bahasa yang digunakan oleh orang Arab. Mereka faham, mereka gunakan. Dan kita telah katakan bahawa Al-Quran itu semuanya mempunyai makna, bukan hanya lafaz sahaja. Ia mempunyai lafaz dan juga ia mempunyai makna. Dan kita telah terangkan bahawa sebab diturunkan Al-Quran adalah supaya manusia mentadabur, memikirkan akan isi kandungannya supaya mereka mendapat petunjuk. Dan memikirkan, mentadaburkan ayat-ayat Al-Quran, artinya ayat-ayat Al-Quran itu mempunyai makna. Jadi daripada sini, sebahagian ulama mengatakan alif lam mim ini mempunyai makna. Tetapi mereka tak tahu secara tepat apa maknanya. Ada empat pendapat sebenarnya berkenaan dengan alif lam mim. Dan ulama-ulama mengatakan, ulama-ulama tafsir menamakan huruf-huruf yang dimulakan, ayat-ayat dimulakan dengan huruf-huruf ini, huruf-huruf ini dinamakan huruful muqata'ah, iaitu huruf yang terputus-terputus. Artinya ia dibaca satu-satu, alif satu, lam satu, mim satu. Walaupun ditulis sambung, tapi bila baca satu persatu, seolah-olah kita sedang mengeja. Kalau bahasa kita A, B, C, ini alif, lam, mim, dia tidak boleh disambungkan. Baik, ada empat pendapat tentang huruf alif, lam, mim ini. Dan yang seumpamanya, mereka mengatakan bahawa dia mempunyai makna, itu yang pendapat pertama. Dan mereka katakan sama ada maknanya alif, lam, mim itu adalah nama daripada nama-nama Allah, yakni daripada Asmaul Husna. Ada pula yang mengatakan alif, lam, mim ini adalah nama surah, nama surah. Dan ada yang mengatakan makna-makna lain. Jadi setiap huruf kadang-kadang ada nama yang berbeza-beza, dan terdapat beberapa riwayat tentang perkara ini. Jadi dia mempunyai makna, tapi mereka berbeza tentang apa sebenarnya maknanya. Ada pendapat kedua mengatakan bahawa alif, lam, mim dan seumpamanya tidak mempunyai makna, tetapi ia hanyalah huruf belaka. Huruf belaka, tidak ada makna. Dan ada yang mengatakan, pendapat ketiga mengatakan dia mempunyai makna, tapi Allahu a'lam apa maknanya. Tak ada manusia yang tahu apa maknanya, tapi mereka yakin mesti ada makna. Mungkin ada orang tahulah, tapi Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui apa maknanya. Pendapat yang pertama katakan maknanya begini begitu, tapi pendapat yang ini dia katakan Allah saja yang mengetahui apa maknanya. Pendapat yang terakhir, huruf-huruf seperti ini kita tak kata dia ada makna, kita tak kata dia tidak ada makna, kita tak kata dia makna apa pun, kita tak kata Allahu a'lam apa maknanya pun, kita cuma tawakuf. Apa kerja kita? Kita baca je. Pasal dia ada dalam Al-Quran, kita katakan dia wahyu, dia kalam Allah, kita baca. Dan maknanya ke, kalau ada makna, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada makna pun kita tak susah, kita beriman saja. Nanti kita belum cakap mana ada mana satu pendapat yang paling kuat. Tawakuf maknanya kita berhenti. Kita tak nak cakap apa-apa. Kita tak komit kepada apa-apa pendapat. Jadi kita ulang balik. Pertama kata dia ada makna. Namanya sekian dan sekian. Nama Allah ke, nama surah ke, nama Nabi ke dan sebagainya. Pendapat kedua mengatakan dia tidak ada makna. Dia hanya huruf belaka. Huruf belaka, huruf bahasa Arab. Tidak ada makna. Pendapat ketiga dia mempunyai makna tapi kita tak tahu apa maknanya. Allahu a'lam apa maknanya. Pendapat keempat tak nak komen. Tak nak komit pada apa pendapat. Yang penting kita baca dia adalah ayat dalam Al-Quran. Kita baca je apa maknanya. Kalau ada makna kita serahkan, kalau tak ada makna pun kita tak susah payah. Pendapat mana yang paling kuat? Ketiga. Pendapat yang ketiga, dia mempunyai makna tapi Allah alam apa maknanya. Ada pandangan lain? Memang tiga ayat mutasyabihah. Tawakuf. Ada kata mengatakan dia kita katakan paling baik sekali kita tawakuf lah. Itu pendapat yang paling baik. Ada pendapat lain? Jadi dia ada makna tak tahu maknanya, kita tawakuf lagi satu pendapat. Tapi kebanyakan ulama mengatakan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, huruf-huruf seperti ini dia adalah pendapat yang kedua. Apa dia? Dia huruf belaka, tidak ada makna. Okey, kenapa pendapat ini lebih kuat daripada pendapat yang lain? Pendapat lain tu semua ada hujah-hujahnya lah. Yang tawakuf kita faham lah kenapa dia tawakuf kan? Mutasyabihat kita tawakuf. Yang katakan dia mempunyai makna kita faham juga. Quran mesti ada makna, disuruh tadabbur mesti ada makna. Cuma yang ini kita tak tahu apa maknanya, tapi Allah wa'alam apa maknanya. Kita yakin dia ada makna. Dan pendapat pertama paling lemah lah, sebab dia dah kata ni nama Allah lah, ni nama surah, nama Nabi dan sebagainya. Kenapa paling lemah? Sebab tidak ada dalil, tidak ada bukti, tidak ada riwayat yang sahih. Kalau awak baca ada riwayat gitu dan gini, semuanya adalah da'if, lemah atau palsu. Tidak ada da'if, tidak ada riwayat. Kalau ada riwayat yang sahih, dah tentu itu adalah pendapatnya. Pendapat yang mengatakan inilah huruf-huruf belaka tidak ada makna, dan ulama menguatkan pendapat ini kerana Al-Quran tu turun dalam bahasa Arab. Orang Arab gunakan bahasa ni, mereka faham. Dan dalam bahasa Arab, alif, lam, mim ada makna ke tidak? Ada makna ke tidak? Tak ada. Awak carilah dekat kamus mana pun. Jangan tanya orang Arab sekarang lah. Orang Arab dari dulu sampai sekarang katakan alif, lam, mim, alif, lam, ra, ya, sin, to, sin, to, sin, min, kafa, ya, in, sod dan sebagainya. Tidak ada makna. Hamim dan sebagainya tidak ada. Tidak ada makna. Dia huruf. Memang tak ada orang Arab sebutkan alif, lam, mim. Mana ada A ada makna B, C. Dia mesti nak kena apa? Dia ada fonim dia, dia ada. Jadi tak ada. Dibacakan terputus-terputus memang tak ada dalam bahasa Arab macam kita eja. Dan oleh kerana bahasa Al-Quran ni diturunkan dalam bahasa Arab dan orang Arab tahu bahawa ni tidak ada makna, kita kena katakan dia tidak ada, tidak ada makna. Yang ni dalam bahasa Arab. Kalau kita katakan dia ada makna, artinya alif lam ni bukan bahasa Arab. Kalau dia ada makna dan Allah saja yang mengetahui maknanya kan. Itu pendapat yang tadi. Artinya ada lagi alif lam mim ni bahasa lain. Kalau bahasa Arab, orang Arab tak tahu. Kalau ada makna, maknanya dia bukan bahasa Arab dan ini mustahil. Jadi dia tidak ada makna, dia huruf belaka. Cuma walaupun dia tidak ada makna, dia huruf, apasal disebutkan huruf-huruf ini? Apa hikmahnya ayat di apa surah dibuka dengan huruf-huruf terputus-terputus ini? Itu yang lebih penting. Okay. Ada ulama mengatakan supaya kita tarik perhatian orang yang mendengar Al-Quran. Macam mana? Boleh? Hikmah daripada dibuka surah dengan huruf-huruf terputus-terputus ini supaya menarik perhatian orang mendengar. Jadi macam apa? Terperanjat lah. Jadi bila dengar alif lam ni, dia nak dengar lagi. perhatiannya di ditarik. Kalau itu betul hikmah dia, masalah pula kenapa tidak semua surah, bahkan banyak surah tidak dibuka dengan huruf-huruf muqati'ah seperti ini, kan? Jadi kita katakan mungkin, tapi itu bukan yang terkuat lah. Tidak semestinya. Mungkin dibuka dengan sumpah misalnya pun menarik perhatian. Baik. Ulama-ulama tafsir mengatakan hikmah, kalau kita ambil pendapat bahawa dia tidak mempunyai makna, ataupun dia mempunyai makna sekalipun, huruf-huruf ini nak beritahu pada orang yang mendengarnya, lebih-lebih lagi pada orang Arab, bahawa ini adalah salah satu daripada ayat-ayat yang diturunkan dalam bahasa Arab. Surah ni diturunkan dalam bahasa Arab, atau Quran ini diturunkan dalam bahasa awak, bahasa Arab. Alif, Lam, Mim, Ha, Mim, Yasin dan sebagainya. Huruf-huruf yang kamu tahu. Dia bukan nak cakap ni maknanya apa, tapi dia cuma cakap ni adalah huruf-huruf saja. Tetapi huruf-huruf ini dapat melemahkan kamu. Artinya dia jadi mukjizat bagi kamu, sehinggakan kamu tidak dapat datangkan yang sepertinya. Sebab itu, kalau Quran ni diturunkan bukan dengan bahasa Arab, dengan bahasa lain, sama ada bahasa yang ada dalam dunia atau bahasa yang tak ada dalam dunia, apakan, adakah ada mukjizat kat situ ke? Ada ijaz ke? Orang kan katakan ini bukan bahasa kita, memang kita pun tak faham. Ya tentu kita tak faham. Jadi memanglah kita tak boleh bawa satu yang sepertinya, betul tak? Kalau ada bahasa lain. Macam kita mungkin yang tak pernah belajar bahasa Arab, oh memanglah mukjizat, masalah apa? Kita tak boleh bawa kan macam tu, kita tak faham. Kalau Quran tu bahasa Cina pun, kita katakan mukjizat. Kalau itu semua benda yang kita tak faham, mukjizat lah daripada sudut itu. Tapi bila dia dengan bahasa Melayu, misalnya, untuk orang Melayu, tapi awak tak boleh bawakan macam Quran, macam yang diturunkan atas yang mendakwa dia datang daripada Allah SWT, barulah kita katakan, inilah mukjizat. Itu hikmahnya diturunkan Al-Quran dalam bahasa kita, bahasa manusia, bahasa Arab. Baik. Jadi huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang biasa digunakan oleh orang Arab, dan hikmahnya disebutkan pada awal surah nak tunjukkan bahawa Quran ini dalam bahasa kamu, tetapi dia mukjizat sehingga kamu tidak boleh membawakan sepertinya. Sebab tu kalau kita lihat dalam Al-Quran, kita baca semua surah-surah yang dimulakan dengan huruf-huruf muqatta'ah seperti ini, selepas itu mesti sebutkan tentang Quran. Jadi ini lagi satu karina yang menunjukkan bahawa maksud daripada huruf-huruf ini nak cakap pasal Quran. Quran dalam bahasa yang kamu tahu dan sebagainya. Tapi walaupun begitu, tidak semua surah yang dimulakan dengan huruf-huruf muqatta'ah ini ada sebutkan pasal Quran. Kitab macam ni, zalikal kitab, tanzilun min rabbil alamin, yasin dan sebagainya. Tapi ada juga surah-surah yang tidak menyebutkan Quran selepas huruf-huruf ini, seperti surah Maryam, kaf, ha, ya, ain, sad, tak ada pula zalikal kitab dan sebagainya, tanzil, tapi zikru rahmati rabbika abdahu zakaria, yang ada apa, cerita tentang kisah orang-orang yang sebelum Nabi SAW, sebelum umat Muhammad SAW. Dan dalam surah Ar-Rum, Alif Lam Mim, Ghuribatir Rum, tak ada pula sebut pasal Quran, tapi kisah lagi. Jadi walaupun demikian, kata ulama, dia tidak, kita katakan, terkeluar daripada hikmah yang mereka simpulkan, bahawa kalau tak sebut tentang Quran, dia sebut tentang khasa'is Quran, tentang khususiat Quran, iaitu dia menyebutkan kisah-kisah yang terdahulu. Jadi kebanyakannya menyebutkan tentang Al-Quran. Tidak ada hadis-hadis tentang muqata'ah, maksud apa, jika dimaksudkan tentang nama-nama apa ni ertinya, maknanya tidak ada. Dan kita mengambil pendapat ini, iaitu huruf ini adalah huruf-huruf bahasa Arab, tidak mempunyai makna. Yang menguatkannya adalah riwayat daripada Mujahid, Imam Mujahid. Kita dah sebutkan Mujahid siapa dia? Dia adalah murid Ibnu Abbas. Dia mengatakan tidak ada satu pun dia telah membaca depan Ibnu Abbas daripada awal sampai habis dua kali kan. Dia mengatakan inilah huruf-huruf tidak ada maknanya dan hikmahnya sekian dan sekian. Itu menunjukkan bahawa inilah yang rajih. Dan gitu juga yang dikuatkan oleh ulama-ulama yang Wahab Fikin, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim dan sebagainya. Baik. Dan ini lebih kuat daripada kita tawakuf sebenarnya. Sebab kita tahu bahasa Arab ni tak ada makna. Baik. Kemudian Allah SWT berfirman, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab, itulah al-kitab. Zalika ni adalah kalimah yang menunjukkan kepada benda yang jauh. Pasal dia dalam, dia menunjukkan benda yang jauh. Dan zalika ni walaupun dalam fusha bahasa Arab, ka tu untuk orang yang di hadapan, khatab, dan untuk lelaki, dan untuk satu orang. Jadi kalau macam saya tengah berbual dengan satu orang kat depan saya dan dia lelaki, maka kita pakai zalika. Kalau perempuan, kita pakai zaliki kan. Kalau ramai, kita pakai zalikum. Kalau perempuan ramai, zalikunna. Kalau dorang, zalikuma dan sebagainya. Itu fusha lah. Tapi mesti ke macam gitu? Tidak. Adakah zalika maknanya itu Allah SWT sedang berfirman kepada ka anta, iaitu Nabi Muhammad SAW sahaja? Tidak. Tidak. Dalam bahasa Arab, zalika juga boleh dimaksudkan untuk seorang, untuk lelaki, untuk seorang perempuan, untuk semualah. Dua orang dan ramai. Dalam bahasa ada lughah seperti itu. Dan yang inilah yang paling baik kita tafsirkan. Zalika tu itulah, dan dimaksudkan siapa tu, dia berbual dengan siapa tu, dengan semua yang baca, dengan semua yang dengar ayat ini. Zalikum boleh, kalau ada perempuan zalikun lah, tak payah nak tukar-tukar dia punya domain. Sebab tu kalau kita lihat dalam Al-Quran, banyak disebutkan zalika sedangkan dia sedang berfirman atau berpidato kepada orang ramai. Baik, itu faedah dari sudut bahasa. Al-kitabu. Jadi zalika al-kitabu. Kitab dalam bahasa juga artinya yang terbuat, yang dibuat. Wazan kitab, ghiras dan sebagainya artinya benda yang kena buat. Kitab tu artinya benda yang kena kitab. Dan kitab tu asalnya yang terkumpul. Katabah, katibah. Kalau soldier, kalau dalam satu pasukan tentera, askar, mereka satu sama-sama ramai-ramai gitu, sedang bergerak gitu, ni katibah pertama, ni katibah kedua. Jadi katabah asalnya yang bersatu, yang dikumpulkan. Kitab adalah sesuatu benda yang dikumpulkan. Dan kita semua faham maksud di sini adalah Al-Quran, zalikal kitab. Kenapa dikatakan itulah kitab? Jauh ke Quran ni daripada orang yang mendengar? Kalau orang sedang baca Quran, dia pegang sekarang ni zalikal kitab, Quran dia dekat ke jauh? Dekat. Kenapa dia kata itulah kitab? Ini adalah satu uslub yang penuh balaghah. Bila orang Arab katakan itu jauh sedangkan benda tu dekat, sebenarnya dia nak tunjukkan bahawa benda yang ditunjukkan itu jauh daripada sudut apa? kedudukannya, yakni tinggi kedudukannya. Jadi lebih balarah daripada setakat kita kata ini kitab. Boleh juga ini kitab, tapi bila kata benda dekat dia jauh, bukannya dia tak faham bahasa eh, tapi artinya dia nak naikkan kadar kedudukan benda yang ditunjukkan itu. Jadi zalikal kitab, itulah kitab yang mulia kedudukannya. Baik. Dan bila kita katakan al-kitab, kita faham kitab tu apa dia, dia ditulis. Dan ulama mengatakan al-Quran ni ditulis dalam tiga tempat. Pertama sekali, Quran yang ditulis di tangan manusia kan, yang kita namakan dia apa? Mushaf. Quran juga ditulis di tempat lain, siapa tahu? Di Lauh Mahfuz. Di Lauh Al-Mahfuz. Ini dalam Quran disebutkan fi Lauhin Mahfuz. Okey, Quran ditulis di dalam Lauh Mahfuz. Di mana lagi ditulis Al-Quran? Ha? Itu yang di tangan manusia lah. Ha. Di dada dia bukan ditulis eh. Quran ada mengatakan dia juga ditulis dan dia ada di tangan para malaikat. Fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharah biaidi safarah kiramin bararah. Itu Quran. Yakni pada tangan kiramin bararah, malaikat-malaikat yang mulia. Quran ada di tangan malaikat-malaikat yang mulia, ditulislah. Baik. Ketika ayat ini turun, dah sempurna ke penulisan Al-Quran? Jawabnya belum. Belum lagi, banyak lagi ayat-ayat Quran, surah-surah yang belum turun lagi. Tapi Allah dah kata itulah kitab. Apa faedah kita ambil daripada sini? Bahawa walaupun dia boleh jadi kitab betul, artinya satu hari dia akan jadi kitab. Dan ini kita boleh jadikan dalil, kalaulah sekarang ni kita dihadapkan dengan masalah itu eh, kita pada zaman Abu Bakar Siddiq eh, dan Umar bin Khattab ada waktu tu. Kalau kita nak cari dalil, boleh tak bukukan Al-Quran? Ini boleh jadi dalil. Zalikal kitab, artinya dia boleh dijadikan. Allah kata dia kitab. Jadi kita nak jadikan kitab sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini antara dalil yang kuat yang menolak mereka-mereka yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau para sahabat telah membuat bid'ah. Kenapa? Kerana mereka membukukan Al-Quran, sedangkan Nabi SAW belum ataupun tidak bukukan Al-Quran sebagai satu mushaf. Jadi bid'ah kan? Bid'ah lah. Pasti daripada sudut bahasa. Bid'ah ada sudut bahasa apa dia? Pembaruan benda-benda yang diada-adakan. Ha, diada-adakan lah. Memang diadakan. Yang ni sebelum ni tidak ada, sekarang dah ada, dia baru lah. Tapi bukan semua perkara bid'ah itu yang dalam bahasa tu adalah yang tercela. Yang dimaksudkan bid'ah yang tercela, bid'ah dalam syarak. Tapi Quran kan syariat. Quran kan sebahagian daripada syarak. Maka apa lagi yang lagi besar daripada Quran? Sumber, dalil, hujah untuk umat-umat, untuk umat Islam, untuk agama ni. Awak boleh cakap ini bukan bid'ah syarak, ini bukan bid'ah istilah, ini bid'ah bahasa. Ha, macam mana? Ini menunjukkan bahawa bid'ah semua boleh lah. Dia buat pada waktu zaman Maulana Uthman Abu Bakar Siddiq. Oh, jadi sahabat-sahabat ni boleh buat bid'ah. Dia orang ada lesen untuk buat bid'ah, kita tak ada. Tapi kita disuruh untuk ikut dia orang kan? Kan disuruh ikut sunnah khulafa' rasyidin. Jadi mereka suka buat bid'ah. Jadi kita pun buat. Yang penting hasanah kan? Baik. Dia orang pun nanti cakap, dia orang tak ubah isi apa-apa pun. Siapa boleh jawab? Ya, saya. Masya-Allah. Kita itu zaman Rasulullah itu boleh diterpa-terpa Ya, isu dia bukan ditulis. Quran boleh ditulis. Isunya adalah sahabat-sahabat kumpulkan jadi satu kitab. Itu benda baru. Maka pasal banyak sahabat dia bertanya Mama tu pun apa yang bapa kita masih buat. Jadi apakah orang dapat berikan? Jadi kalau ada sebab boleh buat bid'ah lah. Jadi dia bid'ah lah kira kan? Apa lagi mak aje? Apakah pada dua belas? Tak, pertama sekali ini bukan bid'ah. Kita masih belum yakin bahawa ini adalah bid'ah syar'iyah dalam syarak. Kalau awak dah tanazul, dah kompromis kat situ je, awak kena jawab macam-macam lah. Saya katakan tidak. Dia bukan bid'ah lora pun. Ini adalah termasuk dalam masalah mursalah, maslahat-maslahat yang dilepaskan. Dalam usul fiqh ada satu kaedah ataupun satu asas, artinya masalah mursalah, maslahat-maslahat untuk orang ramai yang dilepaskan. Apa maknanya dilepaskan? Syariat tak cakap boleh ke tak boleh, dilepaskan. Dan dia termasuk dalam maslahat-maslahat syariah, bukan maslahat manusia saja. Sebab maslahat manusia pun kebanyakannya balik kepada maslahat syariah. Kita buat hospital, kita buat madrasah. Baik. Bid'ah ke bukan? Ada tak zaman Nabi SAW? Tak ada. Jika ada, tak ada. Bid'ah. Tapi adakah dia bid'ah? Dia dalam syarak, dia untuk faedah syarak ke tidak? Madrasah kan untuk belajar agama. Hospital konon-kononnya tu kan, untuk maslahat agama juga. Kemah latihan askar lah, dan seumpamanya. Bukankah itu untuk maslahat untuk agama syarak? Dan dia benda baru dalam agama lah. Jawabnya bukan. Jawabnya bukan. Dia adalah maslahat yang ditinggalkan, yakni dilepaskan. Dia bukan bid'ah. Namanya masalah mursalah. Jika syarat tak cakap apa-apa, maka bila kita rasakan perlu nak buat demikian, kita buat. Perlu nak buat demikian. Sebab tu nak taruh huruf lah, nak baris lah, nak warnakan sekarang, nak apa, bunyikan dia agaknya, nak jadikan dia dalam braille dan sebagainya. Apa saja boleh tak boleh? Cassette, CD, MP player dan sebagainya. Bid'ah. Oh, tu lagi bid'ah macam-macam. Bagus ke tak bagus tu? Bagus. Dapat maslahatkan orang-orang beriman. Terjemahkan dia lagi, tafsirkan dia dan sebagainya. Ilmu pun kita pecahkan. Usul fiqh ada, tafsir, mustalah apa semuanya, semua tak ada zaman Nabi SAW. Baru dia ada-adakan. Tapi kita tak namakan dia bid'ah. Jadi bila kita kalau tak ngaku dia bid'ah, kita tak payah nak jawab lah. Jadi kita cakap dia adalah dalam satu perkara masalah mursalah. Dan mereka yang konon-konon kata mana boleh masalah mursalah, diorang bohong. Sebab diorang sendiri pakai masalah mursalah. Semua mazhab ada masalah mursalah. Cuma hati-hati dalam bab masalah mursalah. Jangan diorang pula gunakan ni masalah mursalah, kita buat maulid dan sebagainya. Jangan pula Dia pun ada dia punya batasan dia. Ada lagi hadis yang kawal dia. Barang siapa yang beramal amalan tidak ada dalam urusan kami, maka dia tertolak. Dia ada lagi satu panduan dia. Apa panduannya? Terkeluar sikit Perkara-perkara yang ada sebabnya pada zaman Nabi SAW atau pada zaman sahabat, sebabnya timbul untuk dilakukan tetapi tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan tidak dilakukan oleh sahabat. Kalau kita nak extend lagi dengan generasi tabi'in, boleh juga, yang ni salafus soleh. Zaman salafus soleh, sebab nak buat ibadah ini ada wujud, tapi mereka tak buat. Jika perkara demikian, jika keadaan dalam keadaan demikian, kita pula sekarang ni timbul sebabnya juga. Sama macam dulu timbul sebabnya. Boleh tak kita lakukan? Kita jawab, tidak boleh. Contoh, azan kan? Bolehlah. Kalau kita nak katakan kita tambah-tambah dalam azan, kita suruh wanita azan, solat terawih pun kita nak azan. Syuk sangat azan kan? Solat terawih kita azan, solat witir kita azan, solat air raya kita azan. Bagus ke tak bagus? Bagus lah. Azan kan bagus, dapat pahala, orang jawab. Bagus kan? Ha. Sebab dia ada tak? Sebab dia ada nak tarik orang solat. Ha. Tapi kita cek zaman Nabi SAW, zaman sahabat, sebab tu ada tak? Ada ke tidak? Ada, nak panggil orang juga ada. Tapi sengaja diorang tak buat, diorang tinggalkan. Artinya bahawa sunnah dia adalah tinggalkan. Melakukannya melanggar sunnah bid'ah. Contoh lain, contoh lain. Lepas kita tawaf 7 kali, disunatkan, ada kata wajib untuk buat apa? Semayang 2 rakaat belakang makam Ibrahim. Itu yang paling afdal. Baik. Dalam manasik haji juga kita ada sa'i antara Safa dan Marwah. Berapa kali? 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti dia habis dekat Marwah. Ni Safa, ni Marwah. Boleh tak kita semayang 2 rakaat? Boleh tak? Kenapa tak boleh? Bagus. Macam solat tawaf, kita kiaskan lah. Sebab dia ada tak? Dah habis satu tawaf, dah habis satu pusingan tu, kita tak semayang. Bagus lah. Jadi kita katakan betul bagus. Sebab dia ada sekarang pun ada, akan datang pun akan ada. Tapi kita cek zaman Nabi SAW, zaman sahabat, sebab dia tetap ada. Tapi mereka tak salat. Nabi SAW tak salat. Ada sebab tak mereka tak salat? Adalah sebab dia. Sebab dia bahawa itu bukan syariat. Syariat Nabi SAW tak semayang lepas sa'i. Jadi semayang tak bagus. Semayang tak bagus. Lepas solat jamaah, fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, sekarang ada sebab tak nak doa? Ada tak sebab? Ada, bagus kan doa? Ramai-ramai dah semua dah telanjur ada. Doa lah. Semayang dah sama-sama, doa sama-sama. Takkan semayang dia sama-sama, doa tak nak sama-sama? Makan dah sama-sama kan? Dakwah sama-sama. Tapi doa nak sendiri-sendiri? Tak nak pula doa. Kan bila solat tu imam baca, kita dengar, kita amin. Kita tambahlah. Imam doa, kita amin. Sebab dia ada wujud. Boleh tak kita lakukan? Kita sebelum lakukan, kita cek dulu zaman Nabi SAW, zaman sahabat. Sebab dia ada tak? Adalah. Nabi SAW lagi doa mustajab. Lepas tu khulafak semuanya, semuanya sengaja tinggalkan doa lepas solat beramai-ramai. Maknanya doa tak bagus. Beramai-ramai tak bagus. Mungkar. Sunnah dia adalah tinggalkan tu dan buat macam biasa. Itu fikir sendiri lah. Doa-doa lah. Doa lepas tu nak angkat tangan, tak angkat. Yang penting tak ada ramai-ramai lagi. Ibadat dah sampai kat situ je, yang berjemaah. Jadi itu dia punya kaedah. Nak tahu pasal masalah mursalah ni, ada kaedah seperti ini. Yang ini ulama-ulama usul fiqh, termasuk mazhab Syafi'i, mereka namakan dia sunnah tarkiyah. Sunnah tu tarkiyah, sunnah tolak, tinggalkan. Sunnah meninggalkan. Mazhab Hambali pun ada. Sunnah tarkiyah ni orang banyak tak faham. Ertinya tinggalkan tu sunnah. Tinggalkan tu sunnah. Dapat pahala. Macam awak tak apa ni, tak solat 2 rakaat lepas sa'i, awak tinggalkan, dapat pahala tau. Kalau niat ikut Nabi SAW, dapat pahala. Begitu juga kalau awak tak doa lepas sembahyang, ikut Nabi SAW, awak dapat pahala sunat tau. Sunnah. Jika benda tu apa ni, sunat, dia sunat lah. Sama juga Qabla Jumaat memang tak ada. Jadi kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Orang buat maulid semuanya tak kira lah satu dunia ke. Kat langit pun kalau buat maulid, Allah lah kat bulan ke. Tapi kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Orang tu belum tahu dapat pahala. Bahkan kita, kita ikut tarjih, tak dapat lah, tak dapat pahala amalan tersebut. Sebab Nabi SAW tinggalkan, sahabat-sahabat tinggalkan. Siapa lagi pandai? Siapa lagi tahu tentang syarak? Tentulah Nabi SAW dia suruh kita ikut, bukan kita buat-buat ada-ada kan. Baik. Jadi zalikal kitab, itulah al-kitab. Jadi bila dibukukan Al-Quran ini, bukan bidang apun, dia termasuk dalam masalah mursalah. Boleh kita terangkan pada orang masalah mursalah? Hospital, jalan raya, traffic light dan cuba bayangkan kat Singapura tak ada traffic light. Tak ada traffic light, tak ada tempat nak ni. Orang boleh jalan mana-mana, jalan macam zaman dulu lah agaknya eh. Zaman dulu kuda langgar orang berapa banyak, keledai langgar orang berapa banyak, langgar rumah dan sebagainya. Awak tahu tak? Kalau awak baca kitab-kitab ulama dalam masalah bayar diat, masalah pampasan dan sebagainya, nanti kuda langgar kuda macam mana, kuda langgar orang semua ada. Zaman tu kuda lah kan, ataupun keledai ke unta dan sebagainya. Siapa nak tanggung dan seterusnya. Zaman kita kereta, artinya ada masalah apa tu, trafik kat situ eh. Jadi kita buat gini bagus ke tak bagus? Bagus. Masalah mursalah. Jadi ada madrasah, ada tahfiz, ada apa semuanya. Itu semua benda-benda yang yang boleh, yang baik, dapat pahala. Sebab waktu zaman Nabi SAW, awak ingatkan saya, baru zaman Nabi SAW tidak ada sebab nak buku, nak bukukan sebab belum turun habis. Belum turun sampai habis dan orang hafal ramai. Orang hafal ramai. Zaman Abu Bakar timbul sebabnya. Ramai orang yang hafal dah meninggal, mati syahid. Dan kalau satu-satu meninggal, meninggal, meninggal dan tak ada orang hafal, kan boleh apa ni, hilanglah Quran ni daripada dunia kan. Jadi dia buat macam itu. So sebab dia baru, sebab yang baru. Dan tentu awak ingat tentang masalah solat terawih kan. Kenapa kita katakan dia, Umar mengatakan dia bid'ah, dan dia sebaik-baik bid'ah kan. Dia benda baru, bukannya betul-betul baru. Selain eh, dia bukan masalah mursalah, dia sunnah sebenarnya. Dia baru relatif dengan zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita lihat pada zaman Nabi SAW, dia tak, dia tak baru. Nabi SAW semayang jadi imam belakang orang ramai sampai tak cukup masjid. Kata orang tunggu Nabi SAW keluar. Nabi SAW 3 hari ke berapa hari, lihat orang dah ramai sangat, sahabat pun panggil suruh keluar. Dia kata tak nak. Takut apa? Takut diwajibkan atas tu. Jadi sebab sebabnya waktu itu kenapa tidak diamalkan berterusan, yakni solat tarawih secara jamaah, adalah takut diwajibkan sebab wahyu masih turun. Tapi zaman selepas itu, zaman kita, zaman Umar dan sebagainya, sebab itu ada lagi ke tidak? Dah tak ada. Jadi kita tak perlu nak khawatir dia akan diwajibkan. Jadi kita amalkannya berterusan. Baik ya. Jadi zalikal kitabu la raiba fi. La raiba fihi. Dia tidak ada ragu-ragu di dalamnya. Itulah kitab yang tidak ada ragu-ragu di dalam dalamnya. La dalam bahasa Arab, kalau macam gini punya la, selepas dia baris atas ni namanya la anak, la nafil jin. La tu maknanya la yang menafikan jenisnya. La yang menafikan jenisnya. Apa aja yang dinafikan selepas itu, jenisnya itu tidak ada, dinafikan. Dinafikan kewujudannya. Iaitu kalau kat sini tidak ada keraguan. Jenis ragu-ragu, satu jenis ragu-ragu pun tak ada. Ragu-ragu ada macam-macam, betul tak? Ada ragu-ragu banyak, ada ragu-ragu sedikit. Dalam Quran ni, fihi, dalam Quran ni tidak ada satu pun keraguan. Eh? Itu maksud dia. Itu faedah kalau kita faham bahasanya. Raiba kita terjemahkan dengan ragu-ragu. Kadang-kadang kita bahasakan sebagai syak, tidak ada syak dalamnya. Tapi apakah raiba dengan syak sama maknanya? Syak pun bahasa Arab, eh? Jawabnya tidak. Raiba dengan syak, dua-duanya maknanya ragu-ragu secara dasarnya, secara luaran lah, bukan dasar, eh. Tapi dia ada perbezaan makna. Syak ni dia mungkin tidak sampai mempengaruhi orang, tapi ada ragu-ragu, tapi dia tak sampai bawa kepada susah hati, bawa kepada risau, fikiran, ragu-ragu kan? Tak sampai macam itu. Tak semestinya sampai macam itu. Tapi kalau awak cakap raiba yaribu yartab, itu lebih daripada syak. Dia ragu-ragu yang membuat hati itu tak tenang, tak tenteram, dan boleh mempengaruhinya. Itu makna raiba dalam bahasa Arab. Lain kan? Jadi raiba lagi kuat, lagi besar keraguannya daripada setakat syak. Jadi kalau kita kadang lihat tafsir kata la raiba la syak kafi, itu adalah tafsiran takribi sajalah, tafsiran dekat sajalah, tapi dia bukan yang tepat. Tapi dia ada apa? Tapi sebenarnya ada perbezaan antara dua kalimah ni. Jadi kitab ni, Al-Quran ni, tidak ada sikit pun keraguan yang mempengaruhi seseorang. Baik. Tapi masalahnya, kat dunia ni, ada tak orang yang ragu-ragu pasal Al-Quran? Ada tak? Banyak kan? Macam mana Quran boleh kata kitab itulah kitab yang tak ada ragu-ragu dalamnya, sedangkan ramai orang yang ragu-ragu pasal Quran. Kadang-kadang sikit dia punya ragu-ragu, kadang-kadang satu Quran dia ragu-ragu, kadang-kadang satu kawasan sini kawasan situ, ya, bab-bab tertentu je, kadang-kadang macam-macam dia punya keraguan. Tapi Quran kata tak ada ragu-ragu. Mana satu yang betul? So belum bersedia nak terima. Siapa orangnya? Orangnya. Itu akal dia. Jadi sebenarnya kalau dia-dia, awak tadi sebut dia-dia tu, maknanya ragu-ragu ni ada dua benda, ada dua tempat. Satu ragu-ragu pada kitabnya, satu lagi ragu-ragu pada orangnya. Allah nafikan nafian, satu nafi yang betul mutlak terhadap orang yang baca Quran ni ke ataupun dalam Qurannya. Dalam Quran ni yang tak ada keraguan, Allah jamin, Allah katakan tak ada, dan Allah asdaqul qailin, yang paling benar dalam kata-katanya. Allah tak bohong punya. Bila dia kata tidak ada keraguan, artinya tak ada keraguan dalam Quran. Semuanya betul, semuanya benar. Apa pun awak jumpa tak masuk akal ke apa, semuanya tolak tepi, awak yakin bahawa ni adalah benar. Tapi orang yang baca tu cerita lain. Ada yang ragu-ragu, ada yang tak ragu-ragu, tapi Allah tak nafikan bahawa ada orang yang akan ragu-ragu. Bahkan Allah sebutkan ada orang yang ragu-ragu terhadap Al-Quran, terhadap risalah Nabi SAW. Wa fahum fi raibihim yataraddadun raibihim. Dan mereka-mereka ni, munafik ini, raib dalam keraguan mereka, yataraddadun. Sekejap kat sini, sekejap kat sana. Nak iman ke tak nak? Nak ikut Nabi ke tak nak? Dan sebagainya. Surah Taubah. Jadi menunjukkan ada orang yang ragu-ragu. Tapi kat sini yang dinafikan keraguanlah daripada kitabnya. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan. Petunjuk, eh? I'rab dia ulama mengatakan adalah hal, keadaan. Jadi kitab ini keadaannya sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Ada kata dia khabar, ada kata dia hal. Okay. Dan petunjuk itu ada dua. Satu hidayat, hudan tu petunjuk, iaitu hidayat, hidayat ilmiah dan hidayat amaliyah. Kalau kita boleh hafalkan istilah-istilah ni senang nanti ya. Hidayat ada dua, hidayat ilmiah dan hidayah amaliyah. Macam dulu kita kata petunjuk jalan dan petunjuk taufik kan. Ini mungkin istilah lain mungkin senang sikit, ilmiah dan amaliyah. Petunjuk ilmiah artinya dia menunjukkan orang-orang yang membaca Al-Quran ini kepada mana? Jalan yang benar, kepada Allah, kepada apa yang dikehendaki Allah SWT. Dan dia tunjukkan jalan yang tak benar supaya dijauhkan. Yang ini daripada sudut ilmu dalam Quran tu ada, adalah petunjuk untuk orang yang bertakwa. Dan kita kata ada lagi satu hidayat, iaitu hidayat amaliyah, hidayat kepada amal, hidayat kepada yang membuahkan amal. Quran ini adalah juga hidayat untuk membawa kita kepada beramal, petunjuk untuk beramal. Jadi Quran ni dua-dua ada. Orang baca Quran, lepas tu lembut hatinya, dia nak beramal. Itu adalah salah satu daripada fungsi Al-Quran. Dia juga memberi taufik. Tapi walaupun kita maksudkan kat sini, sebenarnya adalah dia boleh membawa kepada amal lah, sebab dia tunjukkan amalan-amalan tertentu. Tapi akhirnya hidayah taufik itu datang daripada Allah SWT. Ilmiah dan amaliyah. Dalam ayat lain, wabayinatin minahudar. Bulan Ramadan diturunkan Quran. Dalam Quran tu ada penerangan-penerangan tentang petunjuk untuk manusia. Tapi dekat sini untuk orang yang bertakwa saja, bukan untuk manusia. Jadi apa beza dia dekat sini? Hidayat yang dimaksudkan dekat sini khusus ilmiah dan amaliyah. Kalau untuk manusia saja, mungkin yang pertama, iaitu mungkin ilmiah saja, daripada sudut ilmu dia dapatlah apa dalam Quran petunjuk. Tapi mesti ke dengan dia baca Quran dia dapat taufik, dia beriman? Tak semestinya. Kemudian dapat taufik nak beramal? Tak semestinya. Sebab yang dapat petunjuk seperti itu sampai dia beramal, beriman, adalah hanya orang-orang yang muttaqin. Okay, ini kita jelas . Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan takwa tafsirnya adalah menjadikan atau mengadakan antara seseorang itu dengan azab Allah SWT sebuah benteng. Mengadakan benteng antara dia dengan azab Allah. Takwa tu memang daripada surat bahasa adalah benteng yang mempertahankan. Tapi ia adalah tutup kepala yang menahan kita daripada panas dan sebagainya. Jadi dia adalah benteng. Jadi bagaimana kita nak adakan benteng? Dengan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sebab kalau kita tak lakukan, tak ada benteng daripada azab Allah. Dan juga dengan meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Kalau kita lakukan juga, kita tak ada benteng daripada azab Allah SWT. Jadi orang yang bertakwa ni sentiasa adakan benteng daripada antaranya dengan azab Allah SWT. Bila Allah SWT mengatakan dia petunjuk bagi orang yang bertakwa sahaja kat sini, adakah semua orang bertakwa sama kedudukannya? Jadi semua orang bertakwa akan dapat petunjuk tak daripada Al-Quran ni? Semua akan dapat, itu confirm. Allah kata dia petunjuk bagi orang-orang bertakwa. tetapi kadar petunjuk yang dia dapat sama ke tidak? Semua dapat tapi tak sama kadarnya. Apa yang membezakan petunjuk yang didapat oleh orang yang bertakwa A dengan orang yang bertakwa B ni? Apa yang akan membezakan kadarnya? Ketakwaannya. Makin dia bertakwa, makin banyak petunjuk dia dapat daripada Al-Quran. Kurang takwanya, tak dapat banyak sangatlah petunjuk daripada Al-Quran. Dapat juga tapi tak dapat banyak. Jadi kalau awak nak dapat petunjuk daripada Al-Quran, awak banyaklah kan, banyakkan ketakwaan. Kalau awak tak banyak takwa, banyak maksiat dan sebagainya, dapatlah juga petunjuk daripada Al-Quran, tapi tak dapat banyak. Tak seperti orang yang bertakwa, lagi bersih hati, amalan makin banyak, awak akan dapat lagi banyak daripada Al-Quran. Sebab tu ramai juga yang baca Al-Quran kan, setiap petang minggu ke apa kan, majlis-majlis tertentu, tapi tak dapat pula petunjuk banyak. Dapatlah juga tapi tak banyak eh. Tapi orang bertakwa baca sikit saja, tak payah baca banyak-banyak, petunjuk dia dapat, Masya Allah, amat banyak lagi. Makna-makna yang dia dapat banyak. Ya, itu perbezaannya. Ya. Lama orang yang baca Yasin malam Jumaat ada pahala dia ke tidak? Jadi kita tak nak cakap pasal hukumnya lah eh? Awak dah tahu hukumnya. Kita nak cakap pasal dapat pahalanya ke tidak. Baik. Setiap amalan itu dia bukan satu je. Setiap amalan tu bukan satu. Amalan kalau dah terkeluar tu, dia mesti datang daripada niat. Dia mesti datang daripada niat. Tak ada amalan yang tak ada ni, tak ada niat. Amalan yang terkeluar tu, bila kita dah hukumkan dia sebagai bid'ah misalnya, maka Nabi SAW nafikan bahawa dia tidak diterima. Dia tertolak, Allah tak nak terima. Jadi itu masalah pahala untuk ibadat tersebut. Tak ada lah. Tak diterima. Tapi tentang niat dia, boleh diterima ke tidak? Ikhlas, cinta pada Allah SWT dan sebagainya. Allahu a'lam. Itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak, amalan memang tertolak. Dia ada lagi satu benda dekat dekat dalam. Jadi yang ini awak tanya siapa pun dia tak boleh, tak boleh jawab. Sebab tu Ibn Taymiyyah pernah cakap, orang yang buat maulid ni, dan ini biasanya diambil lah oleh orang-orang yang ini kan, dia kata Ibn Taymiyyah pun sokong maulid ni. Dia kata orang-orang Nasrani yang buat macam ini dan begitu, dan orang-orang Islam yang buat maulid dan sebagainya, daripada dah bahaskan semuanya, diorang tak ambil. Mungkin dia kata kerana niat mereka, sayang mereka kepada Nabi SAW dan sebagainya, mungkin dapat dapat pahala. Dia beza kan. Okay. Tapi isu dia adalah awak penat lah. Dah penat pun tak dapat apa-apa niat tu. Kalau nak niat cinta pada sayang Nabi SAW, betul tak? Tak payah nak buat tu kan. Buat benda lain lah yang Nabi SAW suruh, yang confirm. Lepas tu tak confirm pula yang dalam hati tu dapat pahala ke tak dapat. Tak confirm. Tapi ibadat yang confirm, yang dah approve, confirm kan dapat pahala. Pasal confirm terima, confirm terima ibadat tersebut. Yang dalam hati cerita lain lah, banyak ke sikit dan seterusnya. Jangan ada riak sudahlah kan, ataupun ada syirik. Itu perbezaan. Jadi bila kita jawab macam ini, tengok pada orang yang nak dengar lah eh. Kalau orang masih lagi nak buat, janji dapat pun, dapat amalan hati tu pun jadilah eh. Itu pasal dia nak buat lah eh. Patutnya orang yang pandai, orang yang bijak, dah dengar macam gini, dia tak nak, dia tak nak buat. Jadi kita kena cakap pasal agama kan. Ramai orang yang mungkin dapat pahala kerana amalan-amalan hatinya. Dan orang yang buat benda tersebut, semuanya tahu ke hukum Satu lagi satu, mungkin jahil, mungkin itu, mungkin ini. Jadi kita tak nak hukum lah. Allah saja tahu macam mana keadaan, keadaan hatinya. Kalau lah nak, nak berikan pahala, berikan pahala atas benda tersebut, bukan pasal benda yang dia dia buat. Baik. Ya. Yeah. Kita katakan bahawa apa ni, setiap orang tu, kita bila ingat kat tafsir surah Fatihah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, kita katakan maknanya bukan kita dah dapat hidayat dah satu, lepas tu nak suruh kita minta cuma terus saja kan. Tak, kita katakan hidayat yang kita minta tu yang baru, yang lebih detail. Sebab kita katakan setiap waktu, untuk setiap insan yang berbeza, dia perlukan hidayat yang yang spesifik. Apa hidayat yang dia perlu tahu? Dia perlu tahu dulu apa benda dia kena buat, yang wajib dia buat atau wajib dia tinggalkan, yang sunat dia lakukan ataupun makruh dia lakukan kan, yang halal. Lepas tu dia nak petunjuk juga kemahuan untuk lakukan, dan dia juga nak petunjuk daripada Allah SWT untuk melakukannya. Baik. Jadi kalau untuk orang-orang ni semuanya, kalau dia tahu bahawa dia mesti dapat petunjuk ilmu, kalau benda-benda macam gini, dia mesti cari dan tuntut. Itulah yang wajib bagi dia sekarang ni. Kalau orang dah cakap gini ke, gitu ke, gini ke, kewajipan atas dia adalah untuk mencari ilmu, mencari. Dan kita tahulah cari ilmu bukan cari pendapat yang sokong dia, sokong ilmu dia kan, betul tak? Cari ilmu maknanya apa? Cari ilmu neutral, mesti neutral, mesti open. Kalau cari ilmu tu maknanya cari dekat yang sama juga untuk makin kuatkan pendapat, itu kan cari ilmu. Jadi dia kenalah cari ilmu, sebab dia kena cari petunjuk, dan dia kena doa ikhlas minta kepada Allah SWT tunjukkan dia jalan yang benar. Itulah yang dia patut buat. Bukan dia apa ni, istikhara dia punya ustaz ke da'i dia siapa tu, betul ke tak betul, ada gitulah. Kan istikhara pula, kita bukan disuruh ikut orang. Baik. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kemudian diterangkan sifat-sifat orang yang bertakwa ini. Setelah kita faham apa makna takwa, siapa tu orang bertakwa, disebutkan secara detail siapa tu orang yang bertakwa, siapa tu yang akan dapat petunjuk daripada Quran, iaitu mereka-mereka yang beriman dengan yang ghaib. Mereka-mereka yang beriman dengan yang ghaib. Mula-mula sekali disebutkan sifat muttaqin lah, mereka yang beriman dengan yang ghaib. Ghaib itu dalam bahasa Arab ertinya yang hilang, maknanya dia fa'il, bukan benda yang dihilangkan. Ghaib ni benda yang hilang daripada kita, yang tak nampak daripada kita. Mereka yang bertakwa ni beriman pada benda yang tidak nampak. Kalau dia beriman pada benda yang dia nampak, adakah dia orang yang bertakwa betul-betul? Benda yang dia nampak dia beriman. Kalau kata kalau kata undi dati dapat gini, nampak lah tu nampak, beriman lah, mesti dapat punya kan. Tapi ini benda yang tak dapat, yang tak nampak. Sebab apa? Beriman itu, yang sebenar-benarnya beriman, hakikat iman tu adalah iman benda yang tak tak nampak, yang gaib. Kalau benda yang nampak, itu bukan iman. Dan memang ada, dah nampak lah kan. Buat gini dapat ni, dapat duit. Tak buat sini tak dapat. Jadi berimanlah. Jadi iman yang betul adalah, yang benar adalah iman benda yang tidak dapat dilihat, yang tidak diketahui. Kenapa ini yang disebutkan oleh Allah SWT? Sebab dengan iman, dengan yang ghaib lah yang akan dapat mendorong seseorang itu untuk bertakwa, untuk beramal. Kenapa awak salat? Kalau awak salat, kalau awak yang bukan beriman pada yang ghaib, tak kuat. Awak cuma nampak salat nanti kuat, bangun pagi bagus, wuduk tu semua bagus, kan? Sampai kat situ je lah. Nanti benda-benda yang tak ada, tak tahu dia punya faedah, tak tahu dia punya sebab, dia tak nak buat, kan? Pasal dia tak beriman dengan yang ghaib. Satu, kalau beriman tentang pahala, tentang nikmat, lepas tu kalau dia tak buat ni, memang dia takut tentang azab dan sebagainya, dia akan lakukan ataupun dia tidak lakukan jika dia yang dilarang. Jadi beriman pada ghaib asas, amat penting sekali. Dan ghaib dekat sini termasuklah semua benda yang ghaib daripada kita, kitab-kitab yang sebelum Nabi, sebelum Quran, rasul-rasul yang sebelum Nabi SAW, malaikat-malaikat semuanya yang ghaib, betul tak? Dan benda-benda yang disebutkan, makhluk-makhluk Allah SWT yang disebutkan Allah SWT yang ghaib, ataupun Nabi SAW, kisah-kisah yang ghaib dan sebagainya. Siapa yang beriman dengan yang ghaib, dia adalah orang yang bertakwa, yang akan dapat petunjuk. Itu salah satu daripada sifatnya. Sifat yang kedua, sifat orang bertakwanya adalah وَيُقِمُونَ الصَّلَةِ, dan mereka-mereka yang beriman mendirikan solat. Dan beriman dengan ghaib, dia mendirikan solat. Dan kita pernah sebutkan bahawa يُقِمُونَ الصَّلَةِ, mendirikan solat, bukan mengerjakan solat. Walaupun kita boleh tukar, tapi tak semestinya mengerjakan dengan mendirikan sama, tak sama يُقِمُونَ الصَّلَةِ artinya mendirikan solat. Baik, mendirikan kita fahamlah maknanya. Dia bukan setakat kerjakan, tapi dia dirikan, dia tegakkan dengan semua adab-adabnya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Dia pelihara, dia dirikan solat tersebut. Dan as-solat, Allah SWT sebutkan solat secara mutlak umum. Dia tidak mengkhususkan yang mendirikan solat yang wajib. Ada ke? Jadi kita nak tafsirkan ni, yang mendirikan solat tu adalah yang mendirikan solat yang wajib 5 waktu ke? Tidaklah. Yang mendirikan solat ni adalah orang-orang yang mendirikan semua jenis solat. Baik dia adalah yang wajib ataupun dia solat yang nafilah, yang tidak wajib. Kalau dia dirikan solat macam ni, baru dia orang-orang muttaqin. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ni sifat yang ketiga orang yang bertakwa ni yang akan dapat petunjuk daripada Quran. Wa mimma, dan dari sebahagian ataupun dari apa yang kami anugerahkan kepada mereka, mereka keluarkan, mereka nafkahkan. Mimma asal dia min dengan ma, dari apa, dari apa yang kami rezekikan pada mereka. Min dalam bahasa Arab ni ada dua makna. Kalau dalam konteks ni boleh ada dua makna. Satu min sebahagian, satu lagi min yang menerangkan saja, min al-bayan. Jadi kalau kita ambil makna yang pertama, dan dari sebahagian apa yang kami anugerahkan kepada mereka, maknanya kalau dia ada 100, dia nafkahkan 99, maknanya sebahagian lah 99. Kalau dia ada 100, dia berikan satu pun, dia dah termasuk dalam ayat ini. Sifat orang yang bertakwa, sifat orang yang infak. Dan kalau kita kata dia min bayan, dan dari apa yang kami rezekikan, min tu bukan sebahagian, bukan sepenuhnya, bukan apa. Min tu adalah just nak terangkan saja, hanya nak terangkan dari apa yang kami rezekikan. Maka kalau dia berikan semuanya pun boleh. Sebab tu ni dalil bahawa boleh kita nafkahkan semua harta kita, sampai kita tak ada satu harta pun, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi tentu sekali sekarang orang tak boleh buat melainkan awak macam Abu Bakar Siddiq lah. Semua awak kasih kepada fi sabilillah. Pastikan keadaan awak macam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan tak adalah sebenarnya yang boleh. Sebab lepas Abu Bakar Siddiq tak ada sahabat pun berani buat yang lakukan. Razaqnahum yunfikun, mereka infakkan, nafkahkan. Tidak diterangkan kat sini nafkah jenis apa. Yang penting apa harta mereka, mereka keluarkan. Dan tak disebutkan nafkah yang dikeluarkan ini wajib ke, seperti zakat, zakat fitrah kan, ataupun dia sedekah sunat. Dan tidak disebutkan pula kadar yang dikeluarkan. Baik, jadi kita faham dekat sini bahawa ayat ini mujmal. Mujmal maknanya masih umum lagi. Pengkhususannya, penerangannya tidak diterangkan dekat sini, tapi kita boleh dapat dekat tempat-tempat lain. Dekat Quran ada diterangkan mereka dah keluarkan tu daripada harta mereka, mereka beri pada siapa. Ha, kalau wajib beri pada asnaf yang 8. Dan berapa kadarnya disebutkan dalam hadis. Kalau harta sekian, kalau yang wajib sekian keluarkan. Harta sekian dikeluarkan sekian dan sebagainya. Baik, jadi di sini tidak mengatakan dia wajib ataupun sunat, tapi orang yang bertakwa dia keluarkan sebahagian daripada apa yang dia ada. Mimma razaqnahum yunfiqun. Baik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan mereka-mereka yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau. Mereka yang beriman dengan apa yang diturunkan ilaika, kepada engkau. Apa yang diturunkan kepada Nabi SAW, ka di sini adalah Nabi SAW yang dapat wahyu, adalah Al-Quran. Jadi orang-orang ni beriman pada Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan mereka juga beriman pada apa yang diturunkan sebelum engkau, iaitu sebelum Quran. Apa yang diturunkan sebelum Quran? Kitab-kitab lain daripada langit. Kitab Injil pada Nabi Isa, kitab Taurat pada Nabi Musa, kitab Az-Zabur pada Nabi Daud, dan ada Suhuf untuk Nabi Ibrahim. Jadi orang-orang yang bertakwa ni dia beriman kepada semua yang diturunkan sebelum Quran. Apa faedah disebutkan kitab Al-Quran dulu? Kenapa dah tak sebutkan wallazina yu'minuna bima unzila min qablika wa ma unzila ilaika? Mereka-mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan sebelum kau dan apa yang diturunkan kepada engkau. Kenapa dia mulakan dengan Al-Quran dulu? Itu pun ulama nak keluarkan faedah lah. Tapi Allahu a'lam, yang nyata adalah kelebihan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran. Dan kalau kita lihat dari sudut logik, dimulakan dengan Quran sebab dia yang akhir sekali yang turun pada mereka. Orang-orang bertakwa ni yang first kali yang dia dapat kitab yang mana satu? Kitab Quran lah. Takkan nak beriman kitab yang apa ni, yang selepas yang belum lagi dia tahu. Dia tahu yang pertama sekali dia tahu adalah kitab apa? Kitab Quran dulu. Jadi dia beriman dengan Quran dulu. Dan lepas tu baru dia beriman dengan kitab-kitab lain. Dan kemudian Quran ini adalah kitab yang muhaimin alai, yang kita katakan tu yang menguasai, yang meliputi segala kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dia membenarkan dari muhaimin. Jadi apa yang sama dengan Quran, yang di iktiraf oleh Al-Quran, maka kita wajib beriman. Mana yang tidak, maka kita tolak. Alladzina minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Baik, dekat sini iman kepada Alkitab dan kepada kitab-kitab sebelumnya ada dua macam. Satu iman al-mujmal, satu lagi iman at-tafsil al-mufassal. Iman mujmal, iman yang umum aja. Beriman tak pada Quran? Iman lah, yakin lah, percaya pada Al-Quran. Percaya tak pada kitab-kitab sebelum tu? Percaya. Itu mujmal, basic punya iman. Itu kadar iman macam itu mesti ada. Mesti ada. Itu iman yang wajib. Tapi ada iman yang mufassal, yang detail. Oh, iman pada Quran maknanya apa? Oh, dia adalah kalamullah. Semuanya daripada Fatihah, dia ada 30 juzuk sampai surah An-Nas. Dia ada makiyah, ada madaniyah. Itu yang detail punya tu. Itu adalah yang mufassal dan dia wajib bila kita tahu. Kalau kita tak tahu, tak wajib. Beriman tak pada hadis-hadis Nabi SAW? Beriman. Apa tu jenis iman ni sekarang ni? Level dia level yang umum. Baru masuknya beriman. Ha, level 1. Kalau kita tahu satu hadis, kita tak boleh cakap saya masih beriman yang umum punya. Hadis apa yang awak tahu? Inamal amalu binniat. Nak kena yakin bahawa ini disabdakan oleh Nabi SAW. Dia benar daripada Nabi SAW. Apa kandungan dia, mesti percaya. Dan mesti beramal. Kalau dia perlu beramal. Kalau dia akidah, perlu yakin. Dah detail sikit. Makin banyak hadis dia tahu, makin banyak dia punya iman. Maknanya dia punya detail, iman dia makin detail. Sebab tu kalau orang tanya, wajib tak beriman dengan Imam Mahdi? Wajib tak beriman dengan turunnya Nabi Isa? Wajib tak beriman dengan Dajjal? Apa hukum ya? Tengok orang lah. Tengok orang. Itulah dia, wajib. Ah, itulah dia. Jadi awak tak boleh cakap untuk semua orang wajib. Tak semua orang lah wajib. Wajib tak belajar? Tak juga. Kalau ada benda lagi wajib daripada ni, wajib dia belajar benda-benda yang itu yang lagi wajib. Kena faham perkara ini. Yang lebih wajib apa? Usul iman, arkanul iman, rukun iman yang 6 tu kan. Lepas tu fardhu ain lain, benda-benda lain. Itu lagi wajib daripada beriman pada Mahdi, apa ni, percaya pada turunnya Dajjal, sifat Dajjal, Nabi Isa, apa yang berlaku hari kiamat dan sebagainya. Tapi kalau dah tahu, wajib beriman. Dah tiba masanya wajib beriman. Tak boleh kata, tak boleh eh. Saya gustan balik. Buat macam saya tak tahu. Tak boleh pula lah. Tak boleh. Dia dah masuk je, dia kena beriman. Jadi kalau dia dah tahu nama-nama kitab, wajiblah dia beriman bahawa kitab ni namanya gini, turun pada Nabi ni, Nabi Musa, Taurat. Kitab ni namanya Injil, dia turun pada Nabi Isa AS. Dan ikut tertibnya macam gini. Tapi wajib tak dia tahu? Tak wajib. Tak wajib, dia cuma wajib beriman je. Ada tu Rasul, apa maknanya Rasul? Apa tu kitab? Siapa apa tu kitab? Dia wajib. Itu saja yang perlu. Okey. Yang kadang bila kita makin tinggi ilmu yang kebandai, susah nak turun pula eh. Jadi semua orang kita cakap dengan ikut ilmu kita, padahal tak perlu sebenarnya. Especially orang yang baru nak belajar Islam, tak perlu kita sentuh masalah-masalah seperti ini, detail-detail seperti ini. Yang wajib kita terangkan kepada orang nak masuk Islam, kita terangkan rukun-rukunnya yang asas dulu. Siapa rukun iman, rukun Islam. Okay, rukun iman macam gini. Dan kita kena tengok keadaan orang yang nak masuk Islam tu. Orang ini dah ada agama ke belum? Dan agama apa? Agama yang jenis daripada langit ke yang ada kitab, atau agama yang tak ada kitab? Dia punya approach lain kan? Kalau orang yang jenis yang tak ada kitab, musyrik, kita jangan sebut pasal kitab, pasal Quran ni betul lah apa semua. Tak payah. Tak payahlah. Maknanya starting tak payah. Sebutkan pasal apa? Benda ayat kauniyah, isbatkan wujud Allah SWT, isbatkan hari akhirat, isbatkan itu dan sebagainya. sampai dia yakin bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, yang ini semua Tuhan palsu, pasal dia musyrik. Kita tengok keadaan dia. Kalau dia yang ada kitab, kita jangan cakap pasal tu lagi. Pasal dia dah memang percaya pada Tuhan, cuma dia ada masalah dalam akidah kan, tiga dalam satu lah itu dan sebagainya, orang boleh tanggung dosa orang lain kalau dia Kristian dan seterusnya. Jadi kita tackle masalah akidah yang seperti itu dulu. Dia tak payah cakap pasal berhala dan sebagainya, pasal dia pun dah tahu. Okey. Jadi kita tengok keadaan. Lepas tu kita beritahu pada dia antara perkara yang asas. Kita cakap dengan dia masuk agama Islam tak paksa. Kita paksa tak dia masuk Islam? Tak paksa kan? Ha, tapi kena ingatkan dia kalau dah masuk Islam, dia kena ikut, dia kena iltizam, dia kena committed. Sampai bila? Sampai bila-bila? Sampai dia mati. Jadi baik awak pelajar dulu, baik awak yakin betul-betul, awak mengucap syahadah. Allah SWT tak rugi, orang Islam tak rugi kalau awak tak masuk Islam. Islam tak kurang dia punya kehebatannya kalau satu orang macam awak tak masuk Islam. Allah tak kurang kekuasaannya kalau ada orang yang nak kafir juga tak nak masuk Islam. The choice is yours. Awak pilih. Jadi dia masuk, dia tahu. Tak boleh lepas tu dia kata, alamak, kata nak masuk Islam tak paksa. Apa sebab dia dah masuk Islam, wah paksa pula saya, tak boleh keluar pula. Dia kena tahu tu. Dia kena tahu. Wah, jangan ingat bahawa kita yang masukkan dia dalam Islam. Ha, kita nak pahala lebih baik daripada apa ni unta yang gemuk dan sebagainya, eh, masukkan orang, berikan apa ni dia masuk hidayat, masuk Islam. Yalah, tu betul. Tapi jangan rasakan kita yang masukkan dia dalam Islam. Ini masalah dia, hati dia Allah tunjukkan. Kalau dia nak masuk, dia masuk juga. Kalau dia tak nak, awak buat apa pun dia tak masuk juga. Usaha kita apa ni yang wajib atas kita adalah usaha, cuba ajak dia masuk, tunjukkan dia, galakkan dia masuk, nasihatkan dia dengan macam-macam cara. Kadang-kadang nasihat baik-baik, kadang-kadang keras, kadang apa dan sebagainya. Sepulanglah untuk keadaan. Jadi lepas itu kita tak akan hadapi masalah-masalah yang kita hadapi ni sekarang. Dah masuk Islam, lepas tu nak keluar, lepas tu komplain, apa ni, awak tak kasi saya keluar. Eh? Dia tak ada isu lagi macam itu. Awak masuk Islam, awak dah tahu apa dia punya undang-undang, kena laksanakan hukum-hukum syariah ni. Kalau awak kat negeri Islam, inilah dia. Awak kalau nak keluar, kena bunuh. Jadi kalau awak dah masuk, awak dah terima. Bila awak dah terima, awak mesti hormat akan kebebasan kita beragama. Orang-orang Islam ada berjuta tau yang percaya bahawa siapa murtad kena bunuh. Semua orang Islam tahu. Kalau dia tak tahu, dah tentu dah ramai ada orang murtad. Betul tak? Semua orang tahu bahawa siapa murtad kena bunuh. Kalau tak tahu, baik kasih tahu, eh. Ini bukan main-main. Tapi benda-benda ni orang dah tak suka cakap lah, eh. Tapi kita cakap, tak kira kat mana. Kalau awak berhujah, ini menyalahi hak saya, kebebasan saya beragama, dia tak adil lah, kata orang tu kan. Apa jawab kita? Ha, ni yang sekarang dia pakai hujah macam gini pula. Ini yang buat orang susah nak, tak boleh pakai dalil pula macam gini, eh. Dalil semua dah cukup lah. Tapi dia cakap pasal apa? Pasal kebebasan beragama. Ha, human rights. Orang yang nak murtad tu dah orang yang sokong dia. Ha, kadang-kadang orang-orang Islam lah. Yang penting beragama lah. Yang penting cari pada Tuhan lah kan. Ha. Lepas tu kadang-kadang dia bawa dalam Quran pula, ada ni orang nak masuk Nasrani boleh, faman syaa falyu'min waman syaa falyakfur, siapa nak dia beriman lah, siapa dia nak dia kafir lah. Tapi awak paksa pula saya. Awak lagi hebat daripada Allah SWT ke? Allah kasi, awak tak kasi. Jawab kita, sebenarnya tak ada sesuatu yang namanya kebebasan. Kebebasan, kebebasan mutlak ni memang takkan ada. Kebebasan semua stop bila dia infringe, bila dia melanggar kebebasan orang lain. Awak cakap pasal kebebasan beragama satu orang, tapi kebebasan kita apa dia? Kita punya agama apa dia? Kita pun wajibkan untuk diberikan kebebasan praktis agama kita kan. Apa agama kita aja? Orang kalau murtad bunuh. Jadi kalau awak tak kasi kerana kebebasan awak, kebebasan kita apa hal pula? Dan kita lagi banyak ni. Tak adil kan? Dan logiknya kebebasan yang banyak yang kita dahulukan. Sebab tu kat dalam masyarakat, kalau semua kata pakaian tidak sopan tu tidak dibolehkan, dia memelari kebebasan dia apa? Yang ramai. Boleh tak satu orang cakap saya bebas, saya nak buat, saya nak pakai apa yang saya suka? Jadi, semua akan kata tak, tak boleh. Dan orang yang cakap pasal kebebasan ni, mereka cakap pasal demokrasi kan. Ramai, suara ramai. Suara ramai sekarang apa? Murtad dibunuh atau tidak? Dibunuh lah. Yang orang Islam, orang Islam ya, yang dalam Islam. Ni kita cakap pasal negeri Islam kan. Yang laksana adalah dibunuh. Okay. Perkara ini, sebab tu kita katakan kalau murtad kat negeri bukan Islam, terpulang lah kata awak. Awak tak kena apa-apa pun. Kita cakap pasal kat negeri Islam, yang jalankan laksanakan syariat Islam. Baik. Soalan yang baik. Okay, soalannya, apakah hikmahnya hukum orang yang murtad itu dibunuh? Okay. Murtad ni sebelum kita cakap pasal hukumannya, ada dua. Ada dua jenis murtad. Satu murtad milli, yakni murtad milah, murtad agama, yakni daripada asal dia bukan agama Islam. Dia dah ada agama dah. Lepas tu dia masuk Islam, kemudian dia kembali lah pada agama tu, atau dia keluar daripada Islam. Satu lagi jenis murtad fitri, yang ini dia daripada awal Islam, dilahirkan dalam keluarga Islam, jadi dia orang Islam. Lepas tu dia nak keluar daripada Islam, tapi dua-duanya kena bunuh lah. Dua-duanya murtad. Dan kalau kita lihat, Islam tidak paksa kan orang masuk Islam. Baik. Dan Islam ada hukum ahkamnya. Ada yang tak ada hukuman fizikal di dunia. Ada yang tak ada hukuman fizikal di dunia. Orang yang maki bapa atau mak dia kan, dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada lah, yang secara detail tak ada. Tapi dosanya besar. Yang ada tu ada hukumannya fizikal dan juga di akhirat. Dan biasanya ada hukuman di dunia, ada hukuman di akhirat. Tapi kadang-kadang ada hukuman di akhirat tapi tak ada hukuman di dunia. Baik. Dan kalau yang hukuman di dunia tu ada yang sampai, ada yang tidak sampai mencabut nyawa lah, mencederakan adalah, mensakit, menyakitkan adalah. Tapi ada yang sampai menyakitkan dan sampai terus apa ni, menghilangkan nyawa, iqdam, cabut nyawa, membunuh. Baik. Jadi saya nak katakan di sini bahawa dalam hukum tu, hukum bunuh ni bukan khas untuk orang yang murtad. Untuk jinayah murtad ni bukan ada apa ni, hukuman bunuh ni bukan khas untuk jenayah murtad. Ada lagi jenayah-jenayah lain yang ada hukuman bunuh. Okey. Jadi kalau awak tanya ni sekarang, sama ada awak tanya, awak nak persoalkan hukuman bunuh tu sendiri ke, atau nak persoalkan kenapa? Maknanya awak dah terima boleh bunuh. Jadi bila orang yang kritik masalah bunuh orang murtad tu, awak kena cek dulu, dia kritik membunuh orang ke hukuman membunuh ni, cara membunuh tu, hukuman tu, ataupun hukuman bunuh tu dia dah okey, dia terima, tapi dia tak setuju dia dilaksanakan atas orang yang murtad. Dalam dunia, dalam perundangan negeri-negeri yang maju, yang moden, yang orang anggap maju lah, walaupun mungkin tak maju betul-betul, tapi orang anggap maju, moden, fikirannya, tamadunnya, sama dia hadari ke tak hadari, mereka dalam hukuman mereka tu ada hukuman bunuh, seperti mengedar dadah. Kadang-kadang di sebagian wilayah, membunuh orang kena bunuh. Baik. Jadi mereka terima hukuman bunuh tu. Jadi kalau awak dah terima tu, kita tak payah nak cakap pasal hukuman bunuh. Kita sekarang cakap pasal hukuman hukuman murtad. Qualify tak, justify tak untuk bunuh? Kalau awak tak setuju lagi bahawa boleh hukum bunuh, kita kena bincang pasal masalah tu. Itu bab lain. Ada orang memang tak setuju hukuman membunuh, walau apa pun crime dia, walaupun mak dia kena bunuh, walaupun apa saja yang berlaku, dia tak akan bunuh orang. Ha, itu terpulang lah pada dia, kan. Tapi kalau dia dah terima tu, kita cakap pasal sebab. Dalam hukuman perundangan bukan Islam, tadi kita dah sebutkan jenayah-jenayah yang menganiaya orang yang besar-besar ataupun yang dianggap besar, dikenakan hukuman bunuh. Okey. Dalam hukuman Islam, jenayah murtad ni besar ke kecil? Jenayah kecil ke besar? Besar. Bahkan dia paling besar. Jadi logik tak kena hukuman yang paling berat? Logik lah. Logik. Kalau kita nak sampai kat situ, dia logik. Takkan hukuman apa ni, jenayah yang paling besar, dia kenakan hukuman yang bawah sikit daripada hukuman maksimum? Tak adil. Adil ke tak adil macam itu? Tak adil lah. Nanti orang kata, saya berzina, saya kena bunuh. Saya murtad, saya tak kena bunuh. Baik, murtad. Lepas tu buat zina. Betul. Potong tangan pun ada, sebat dah ada semuanya. Tapi murtad, awak nak kasi hukum apa? Biarkan pula. Ataupun hukuman bayar saman ke, apa awak nak kasi pada orang yang murtad? Apa yang paling bagus kasi pada orang murtad? Counseling. Islam counseling juga. Kita kasi dia 3 hari. Setiap kali waktu solat, kita suruh dia solat, suruh dia ucap syahadah balik. Dia tak nak. Kita kata dengan dia, kalau tidak awak kena bunuh, dia masih tak nak lagi. Dah counsel kan tu. Itu Islam punya counseling lah. Tak ada, bukan macam gitu. Tengok keadaan. Kalau dia masalah akidah dan sebagainya, kita hujar dengan dia mungkin lebih daripada 3 hari. Mungkin lebih. So, itu bergantung kepada dia punya problem dia. Jadi ada counseling. Tapi kita nak cakap pasal hukuman terakhir maksimum. Semua benda mesti nak habis. Bila nak counsel, nak nasihat, mesti ada end dia, kan. Kalau awak tak kasih end, awak susahkan orang. Undang-undang yang tak ada persudahannya, dia akan muskilahkan orang. Jadi kita katakan habis dia adalah membunuh, baru selamat, baru selesai. Jadi awak cakap, awak kritik tentang hukuman membunuh atas orang murtad, awak tak offer, awak tak tawarkan apa ni, alternatif. Bahkan sebenarnya kita tahu diorang tak kisahlah murtad, kita biarkan dia saja, kan. Jadi kita kata, kalau awak dah macam itu, kita akan bicarakan pasal apa ni, hukuman apa ni, jenayah murtad, besarnya dosa murtad dalam Islam. Semua orang Islam tahu bahawa tidak ada dosa lebih besar daripada murtad. Syirik, murtad lah. Sama ada syirik ke apa ke, kufur ke, murtad. pijak mushaf, campakkan kat tempat yang apa ni, yang kotor dan sebagainya, maki hamun Allah SWT ke ataupun Nabi SAW ataupun hukumnya murtad. Main-mainkan agama, uluk-ulukkan, ketawa-ketawakan, katun-katunkan ke apa, murtad. Okey, jadi kita katakan pada mereka, dalam Islam ini ada hukuman dia yang begitu, ada jenayah-jenayah dia. Ini yang paling tinggi, so ini yang paling sesuai. Hikmah yang lain pula, ada tak hikmah daripadanya? Jawabnya tentu sekali ada. Orang yang murtad, tadi kita ada kata ada dua jenis murtad. Kalau dia daripada agama asalnya, maknanya dia dilahirkan dalam keluarga Islam fitri, artinya dia tak payah usaha apa-apa, dia dah dapat nikmat Islam. Cakapkan apa? Nikmat Islam. Tak payah susah payah dah dapat nikmat Islam. Dan Islam nikmat yang paling besar, lebih besar daripada nikmat dia dilahirkan. Nikmat paling besar kat dalam dunia ni adalah nikmat masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam. Tetapi kita semua faham bahawa setiap kali awak nikmat, dapat nikmat, semakin besar nikmat dia, tanggungjawab awak makin besar. Tanggungjawab awak makin besar. Makin banyak dapat nikmat, makin banyak tanggungjawab. Jadi kalau awak tak payah kerja, awak dah dapat nikmat besar, awak kena jaga nikmat tu. Bahkan awak kena dakwahkan nikmat tersebut sepatutnya. Jadi bila awak dah tak lakukan demikian, maka awak ditanggungjawabkan atas percuaian awak terhadap nikmat tersebut. Apa tanggungjawabnya? Awak kena tanggung, iaitu awak kena bunuh. Orang yang murtad nili, yang daripada agama lain, lepas tu masuk Islam, lepas tu dalam Islam, tiba-tiba ragu-ragu ke apa semuanya, nak keluar balik, dia tak sama. Dia masih kita boleh berikan tempoh untuk dia kembali, sebab mungkin dia belum yakin sebelum masuk dan sebagainya. Tapi akhirnya dia lebih bahaya daripada orang yang fitrahnya dalam Islam kemudian keluar. Sebab nanti dia akan kata apa? Islam sebenarnya tak boleh bawakan ketenangan yang orang kata tu lah. Tak boleh dapatkan apa tu, kita katakan hukum ahkamnya tu tak adil sebenarnya lah. Sebab tu saya keluar. Dia dah, kalau lepaskan, dia dah jadi fitnah. Dia merosakkan. Jadi itu hikmah yang disebutkan oleh ulama. Mungkin ada lagi kalau kita fikir-fikirkan. Dan Syed Sadiq ada menyebutkan cara ini dalam kacamata Islam, tapi kita cakap ni kena cakap dalam keadaan tertentu lah, dalam keadaan yang sesuai. Dalam kacamata Islam, ada perbezaan yang amat besar antara Muslim, orang yang Islam, dan orang yang kafir yang bukan Islam. Orang yang Islam, orang Muslim itu mulia di sisi Islam, di sisi Allah SWT. Orang yang kafir ni sebenarnya dalam kacamata Islam hina sangat. Hina sangat. Bila orang dah dapat kemuliaan, lepas tu dia pilih kehinaan yang paling teruk sekali. Sebab kafir dalam kacamata Islam lebih dahsyat daripada haiwan yang tak ada agama, yang tak berakal, yang bukan mukallaf. Jadi kalau awak dah hina sampai macam gitu, awak tak layak hidup dekat bumi Allah, bumi Tuhan. Taklah, tak layak. Kalau awak pilih kehinaan, kita pun keluarkan dia daripada dalam kehidupan bumi. Jadi itu kalau kita lihat daripada sudut tadi. Saya harap faham perkara seperti ini. Tapi macam mana awak terangkan, tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Dalam buku cakap macam itu. Yang pertama tu lebih kepada apa ni, hujah-hujah untuk orang yang boleh berfikir. Walaupun orang yang mungkin syak dan ragu-ragu tentang hukuman murtad. Jadi kita faham, yang beriman kepada yang ghaib, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi SAW dan sebelumnya, dan bila kita cakap dia beriman, dan kita kata iman tu ada yang mujmal, yang umum, ada yang detail. Orang yang masuk Islam, yang beriman, faham bahawa masuk dia ada komitmennya, ada tanggungjawabnya, dan apakah hukumannya kalau dia keluar. apa hukumannya kalau dilanggar? Jangan kata dia keluar, dilanggar sebahagian daripada hukum akam Islam. Dia tak boleh kata saya nak masuk Islam aja, tapi hukum akamnya saya belum lagi nak ikut. Boleh tak dia cakap macam tu? Tak boleh kan? Jadi kita kena cakap dengan dia, orang masuk Islam, pastikan awak kena sembahyang tau. Kalau tak pernah bangun nak sembahyang kan, kalau awak masih lagi minum arak misalnya, masih dah nak makan benda-benda yang haram, jangan tau, jangan main-main nak masuk, masih orang awak kena nanti. Jadi cakap macam itu. Jadi kita kena serius dengan dia orang. Sebab tu bila Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu dihantar ke negeri Yaman, dia kata engkau akan datang kaum ahli kitab. Jadi sebelum nak cakap pasal sembahyang apa, cakap pasal iman dan sebagainya. Lepas tu cakap dengan dia, beritahu mereka bahawa Allah wajibkan atas mereka solat 5 kali siang dan malam. Kalau mereka lakukan, kita kasi tahu yang lain. Kita kena terangkan kewajipan-kewajipan yang ada dalam Islam. Dan dia kena kufurkan dengan apa yang dia sedang percaya tu. Jadi itulah yang kita kena terangkan pada orang yang nak masuk Islam. Jadi lepas itu tak adalah sepatutnya dia komplain tentang hukum Islam keras dan sebagainya. Sebab sepatutnya dia dah tahu dulu, dia dah yakin dulu dan dia masuk. Allahuakbar. Jadi kita akan sambung ayat yang terakhir tu, kemudian kita akan baca kitab dan kita pergi pada ayat berikutnya. InsyaAllah kita akan baca juga Sahih Muslim. Dah lama macam sebulan dah tak baca, kita akan baca sikit. Allah Alam. Ada apa soalan? Baik, jika tak ada kita ya. Orang-orang yang ingin bertakwa, untuk ingin menjadi mutakin. Untuk orang-orang yang ingin, ini kalau dia lihat petunjuk itu adalah petunjuk yang makna tadilah, yang dalam surah Fatihah kan ada, dia dah masuk Islam, itu petunjuk. Lepas tu tak ada lagi petunjuk. Jadi maknanya dia mutakin tu adalah yang belum nak masuk, nak jadi bertakwa dan kemudian nak dapat petunjuk. Sebab kita tahu petunjuk bukan macam itu, tapi mereka mungkin faham bahawa petunjuk tu lah Islam. Jadi orang yang nak masuk Islam, dia lah yang nak bertakwa dan dia akan dapat petunjuk. Jadi yang benarnya apa? Tidaklah. Lil mutaqin sifat. Dalam bahasa Arab, mutaqin tu adalah sifat. Dia dah bertakwa dah. Sifat artinya apa? Dah ada sifat tersebut. Allahu a'lam bisawab. Sallallahu alaihi wa Muhammad alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Saya jadi wakil pada saudara Tang Tudin Abdul Karim. Ada